Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرة سليمان سيد رضي الله عنه يقول: الحمد لله pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan dan kesehatan berada di majelis yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini dan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, dan selalu menjadi bekal yang baik untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam yang dipegang oleh para ulama umat dari uraian dua orang imam terkenal, yaitu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zurqa Ar-Razi. Semoga Allah merahmati mereka semua. Kita sekarang dari halaman 21 di pembahasan keyakinan tentang adab kubur. Kata penulis rahimahullah, wa adabul qabri haqqun. Dan adab kubur adalah hak benar adanya. Ya. Ini beliau menyinggung tentang penetapan adanya kehidupan di alam kubur. Dan ini termasuk keyakinan yang disepakati oleh ulama Islam. Tidak ada selang pendapat di antara mereka. Dan penetapan adanya kehidupan di alam kubur, kehidupan alam barzah, adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran yang kirim, diterangkan dalam hadis yang sangat banyak jumlah yang mutawatir, dan sebagian yang saya sebutkan tadi tidak ada silam pendapat di dalam ulama tentang penetapannya. Ada pun dari Al-Quran yang kirim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengikut Fir'aun, An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala Fir'auna ashadda al-'adab. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada pengikut Fir'aun, masuklah kalian ke dalam siksaan yang pedih. Berarti ada ayat ya. Sekarang pengikut Fir'aun masih hidup atau sudah dibinasakan oleh Allah? Sudah dibinasakan ya, tenggelamkan. Ya. Semua di dalam ayat ditampakkan neraka pagi dan petang. Di mana ini? Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak di alam kubur, berarti di mana? Di akhirat. Kalau di akhirat, jawabannya bukan. Karena setelah itu, ketika disebut bahwa neraka ditampakkan pagi dan petang, setelah itu Allah berfirman, dan pada hari kiamat, masukkan pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang pedih. Berarti ini siksaan di mana? Tidak ada lain kecuali di alam barzakh. Iya. Alam barzakh. Itulah alam kubur. Kata kubur, azabul kubur. Ini penggunaan kebanyakan. Kebanyakan manusia, kalau dia meninggal, dia bakal dikuburkan. Iya. Kebanyakan manusia. Tapi bukan artinya orang yang dibakar jadi debu, atau orang yang dibakar oleh binatang buas, orang yang hilang jasadnya di dalam nahar misalnya atau dalam timah panas, tidak kena kehidupan di alam barzakh. Mereka semuanya pasti akan masuk di dalam kehidupan alam barzakh. Iya. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Hingga kematian yang datangnya salah seorang dari mereka. Maka mereka berkata, ya Rabbi, kembalikanlah saya supaya saya beramal saleh di kehidupan dunia apa juga yang saya tinggalkan. Hanyalah keadaan setiap jiwa apabila ruhnya sudah keluar dari jasad. Kalau dia seorang mukmin banyak berbuat ketaatan, dia juga mengatakan, kenapa saya di kehidupan dunia tidak berbuat saya beramal? Kalau dia adalah jiwa yang banyak berbuat dosa, maka penyesalan tentunya lebih banyak lagi. Maka Allah terangkan di dalam ayat, ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian, maka mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Kalau saya kembali, saya pasti akan beramal salih yang dulu saya tinggalkan. Iya. Itu hanya dengan ayat mereka saja. Terlalu kelanjutan ayat dikatakan, kalla, sekali-sekali tidak. Inna kalimatun huwa qa'iluha. Itu kalimat, ucapan dia saja. Wani waraihim barzakhun ila yawmil ba'tsun. Dan kita akan meredakan, ada kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh ini gimana? Ya, kalau di dunia ini orang sudah mati ya. Di hari kiamat lain lagi. Sebab dikatakan di belakang mereka kehidupan barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi hari kebangkitan lain lagi. Ya. Jadi antara dalil tegas tentang penetapan adanya alam barzakh. Yang jelas ayat-ayat dalam hal ini ada beberapa ayat. Ada sekitar 8 ayat. Penetapan tentang apa? Ada yang kehidupan di alam barzakh, di alam kubur. Baik. Ada pun dari hadis Rasulullah SAW, hadis mutawatir. Ya, terdapat hadis mutawatir jumlahnya banyak. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Bahwa akan ada ujian di alam kubur. Ya, di antaranya adalah hadis Bara bin Azib, ada juga dalam hadis Aisyah bin Khalid Anas bin Malik. Sebagainya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan sebagainya di luar riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Diceritakan bagaimana seorang hamba apabila dia mendekati sakaratul maut, dia ditanya oleh malaikat maut, kalau dia adalah seorang mukmin, maka malaikat akan datang kepadanya dengan keadaan yang baik, tercium dari mereka bau harum, kemudian ruh itu dikeluarkan dengan lembut, ya, dan dikatakan kepadanya kembali untuk kepada Rabbmu dalam keadaan kau riba dan diridhoi. Iya. Begitu ruhnya keluar, maka dibawa ke langit. Itu sampai ke langit pertama, kemudian langit bertanya, siapa ke ruh yang baik yang kamu bawa? Maka dikatakan bahwa dia adalah susulan anak susulan. Maka dibawakan ke langit untuknya. Terus naik ke langit berikutnya sampai ke ilmu. Iya. Kemudian Allah firman, kembalikanlah roh hambaku ke jasadnya. Maka kembalilah roh tersebut ke jasad. Tiba-tiba dia berdiri kembali ke duduk. Ya, ternyata roh punya keterkaitan dengan jasad. Ada keterkaitan roh dengan jasad di perut ibu, keterkaitan roh dengan jasad di kehidupan dunia, keterkaitan roh dengan jasad di alam kubur, dan keterkaitan roh dengan jasad di akhirat. Dan jasad yang kita pakai sekarang ini, itu pula yang mengalami kejadian-kejadian di alam kubur maupun di akhirat. Iya, karena itu suatu hari Rasulullah SAW melihat seorang sahabat berwudu, tapi kakinya tidak dicuci, hanya diusap saja. Maka Nabi pun berteriak dengan suara yang paling tinggi, "Wailun lil aqab minan nar." Kenapa kunut-kunut itu dari api neraka? Jadi kalau dia tidak menyempurnakan wudu, dia tidak mencuci kakinya secara sempurna, itu diancam dengan apa? Neraka. Dan perhatikan ancamannya kepada kaki yang dipakai. Iya. Ini menunjukkan bahwa jasad yang kita pakai ini ada keterkaitan dengan di akhirat nanti. Walaupun dia sudah hancur nanti di kubur, tapi Allah Maha mampu untuk apa? Mengembalikannya. Iya, dan mengembalikan itu bagi mudah, lebih mudah bagi Allah daripada mengembalikannya. Baik. Semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Maka ruh ini ketika dia masuk ke jasad, kemudian duduk, datanglah malaikat bertanya kepadanya. Kita akan jelaskan nanti tentang pertanyaan malaikat. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, tidurlah engkau, atau datang, sebelumnya datang kepadanya seorang yang sangat baik rupanya, ya, enak wajahnya. Kemudian orang yang dikubur ini bertanya, siapakah engkau? Maka orang tersebut menjawab, saya adalah amalan salih di dunia. Tidurlah engkau hingga hari kiamat. Maka hamba ini pun tertidur. Ya, merasakan kenikmatan, dan disebutkan dalam sebagian riwayat, kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dan dibukakan untuk celah dari surga. Iya. Ini dari kehidupan dan kenikmatan di alam kubur. Iya. Ini semuanya dari hal yang wajib kita yakin. Kehidupan di alam barzah. Nah, memang kalau ada misalnya yang pasang kamera di kubur, dia lihat apakah kuburnya dipanjangkan atau tidak. Tidak mungkin kelihatan, ya. Walaupun kadang pada sebagian keadaan, Allah menampakkan tanda-tandanya, tanda kebesarannya kepada sebagian manusia. Karena itu kadang, bukan jarang, ya, kita saksikan, kita dengarkan, ada orang yang sudah dikubur, ya, baru yang dikubur karena tiba-tiba ada masalah, maka kuburan orang ini dipindahkan. Begitu digali kuburannya, sudah berubah keadaan orang yang dikubur. Ada yang hancur kepalanya dan semisal dengannya. Dan itu keadaan sebagian perkara ditampakkan. Allah Maha Bijaksana dalam hal tersebut. Tapi secara umum kehidupan alam barzah, dia kehidupan dia apa? Dia alam lain. Iya. Jadi kuburan dihamparkan sejauh mata memandang bagi orang yang beriman. Dibukakan keluar dari surga. Sebaliknya apabila seorang kafir meninggal dalam sumur riwayat, seorang yang bergelimang dosa dalam sumur riwayat, seorang yang munafik, maka malaikat datang kepadanya dengan muka yang bungis. Ya. Tercium darinya bau yang tidak enak. Kemudian dicabutlah roh tersebut dengan kerasnya. Karena itu kadang sebagian apa namanya orang terlihat ya beberapa kondisi ketika berada ketika roh keluar dari jasad. Maka begitu rohnya keluar dibawa ke langit, maka penjaga langit berkata, siapakah roh yang Yesus ini? Maka dikatakan dia adalah sifulan, anaknya sifulan. Dengan dibukakan untuk di pintu langit. Akan perintah supaya dilemparkan roh itu ke jasadnya. Maka ia pun dilemparkan hingga tersungkur masuk ke jasadnya. Duduklah dua malaikat bertanya. Dia tanya, dia ditanya, tidak mampu menjawab. Maka malaikat memukul dia dengan mitrokoh. Mitrokoh yang tahu ya, berada. Kata Nabi yang dikata, dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Dan didengarkan suara oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Iya. Dan dikata, jin manusia mendengarkan suara orang disiksa ini, mereka akan tersungkur mati. Kemudian, sebagainya disempitkan kuburnya, hingga Tuhan berulangnya sering-sering. Lalu datanglah kepadanya orang yang sangat buruk rupanya. Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, saya adalah amalan jeleknya dirinya. Ya, dibukakan untuk celah dan neraka. Dan dia tidak beristirahat di kubur, itu adalah siksa. Maka ada kehidupan di alam kubur. Diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Sebenarnya ditetapkan adanya siksaan dalam kubur. Ya, penulis di sini hanya menyinggung ada berkubur, siksaan dalam kubur. Nah, saya sudah singgung ya di awal pembahasan bahwa banyak pembahasan akidah itu penulisnya menitik beratkan pembahasan yang menjadi ciri pembelaan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Dan yang diingkari oleh ahli batil, oleh orang-orang yang sesat jalannya dari jalan yang lurus, yang mereka ingkari dari kehidupan kubur adalah adatnya. Adapun kenikmatan dalam kubur mereka tidak ingkari. Ya. Karena itu penulis di sini menekankan di pembahasan adat kubur. Iya. Jadi dari uraian yang saya uraikan tadi sudah bisa tergambar tentang penetapan adanya kehidupan di alam kubur. Di halaman 22 keyakinan seputar mungkar dan nakir. Kata penulis rahimahullah, mungkar dan nakir hakun. Mungkar dan nakir adalah hak, adalah benar adanya. Ya, ini ada dua pembahasan yang saya poinkan. Yang pertama, hakikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini dua nama malaikat. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa At-Tirmidzi dan selainnya, apabila hamba meninggal maka dia akan mendatangi oleh malaikatnya As-Suwarani Az-Zarqan. Iya. Dua malaikat hitam biru. begitu ya lafaz hadisnya. Apa yang hitam, apa yang biru? Sebenarnya ada yang berkata bahwa badannya biru, mukanya hitam. Dan sebenarnya ada yang berkata salah satunya hitam dan satunya lagi biru. Iya. Yang jelas ini hadis kesifatan tentang keadaan Munkar dan Nakir. Bahwa dia adalah dua sosok malaikat yang datang sebagai ujian. Ya. Karena itu siapa yang melihatnya, mendengar suaranya, mendengar pertanyaannya, itu sudah menggetarkan. Dan tidak ada yang menguatkan suara kecuali apa? Kecuali keimanannya. Iya. Kecuali keimanannya. Ada beberapa riwayat menerangkan tentang sifat suaranya, bentuk pertanyaannya, kemuriannya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang Munkar dan Nakir sebagai ujian itu sudah cukup. Sebab namanya ujian itu pasti ada hal yang apa? Dengan seorang hamba harus siap menghadapi. Iya. Jadi Munkar dan Nakir kita tetapkan sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian permasalahan yang kedua, penetapan adanya ujian di alam kubur. Ini tugas dari Munkar dan Nakir, menguji. Kalau seorang mukmin, ketika ditanya, jadi pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur, disebutkan di kebanyakan riwayat, tiga pertanyaan. Yang pertama dia bertanya, marot buka, siapa rot yang kamu ibadah? Yang kedua dia bertanya, Madi muka apa agama? Yang ketiga dia bertanya, manha dan madi ursila ilaka? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Iya. Dari pertanyaan siapa rasul yang diutus kepadamu, diambil pendalilan oleh sejumlah ulama bahwa kehidupan alam kubur ini itu bukan untuk umat Islam saja. Berlaku untuk seluruh umat sebelum kita. Tapi setiap umat ditanya tentang apa? Tentang Nabi yang masing-masing. Iya. Maka diterangkan bagaimana Munkar dan Nakir bertanya. Kalau seorang mukmin begitu dia ditanya, marotuka, dia menjawab dengan mudahnya. Rabbul ya Rabb adalah Allah. Sebenarnya itulah keyakinannya di dunia dan itu yang diamalkan di dunia. Ketika ditanya man nabi madi muka apa agama, dia jawab yang mudahnya. Dinul Islam. Agama itu adalah Islam. Ketika ditanya man hadzal ladzi ursila ilaika, maka dia jawab yang mudahnya, bahwa dia Nabi Muhammad. Aman tadi si beriman kepadanya. Iya. Terus seorang mu'min dimudahkan. Dan kemudahan menjawab itu tergantung bagaimana keadaannya di dunia. Ya, karena itu sebaliknya orang lain yang ditanya sebagian roh tadi menyebut dia kafir, beriman dosa, sebagian roh menyebut dia munafik, sebagian roh menyebut dia kafir. Kalau dia ditanya marot buka, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya berkata, ha ha la adari, sami'tun nasa yakulu nasyian fakultu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Sehingga mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Jadi sebenarnya orang ini ikut-ikutan saja. Bukannya dia tidak dikatakan tidak pernah mendengar. Pernah dia dengar. Ya. Pernah dia mendengar. Tapi karena dia sendiri tidak meyakininya dengan kuat, tidak mengamalkannya, maka di alam kubur tidak bermanfaat. Dan setiap kali dia tidak menjawab, itu tadi yang kita terangkan, disiksa oleh para malaikat. Iya. Demikianlah gambaran dari penetapan adanya ujian di alam kubur. Dan ini semuanya perlu persiapan. Ya, jangan berhayal seorang, oh nanti saya di alam kubur, saya menjawab pertanyaan, semoga bisa menjawab. Yang menentukan adalah apa yang kita siapkan di dunia. Karena itu orang yang telah mempelajari akidah Islam dengan benar, ya, dia pernah menghadiri pelajaran tentang akidah, dia dengarkan dalil-dalilnya, kemudian dia yakini, dia jalankan dalam kehidupannya, maka ini sangat pantas untuk dimuliakan oleh Allah, dimudahkan menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Dan memang dalil itu tidak semua orang bisa menghafal. Karena itu di dalam menuntut ilmu, seorang pada ilmu yang dia pelajari, paling tidak dia pernah mendengarkan dalilnya. Pernah mendengarkan dalilnya. Dan kalau dia ikut-ikutan saja, sudah berlalu ya, di dalam hadis, orang ini ketika ditanya, dia hanya berkata, haha, la adri, sami atun nafut, wawna syair fakulkuh. Haha, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Dia tidak punya dalil. Hanya ikut-ikutan saja. Beda dengan orang yang diterangkan kepada pokok akidah, diterangkan dalilnya, dia yakini sesuai dengan dalil. Maka inilah yang bermanfaat bagi dia. Iya. Walaupun dalilnya, misalnya kita tidak hafal, itu tidak dipermasalahkan. Yang penting dia bangun keyakinannya di atas apa? Di atas dalil. Baik. Kemudian di halaman 23, keyakinan tentang malaikat pencatat amalan. Kata penulis rahimahullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat mulia yang mencatat amalan adalah hak. Bisa bandingkan tiga pembahasan. Yang pertama keyakinan kepada malaikat. Ini salah satu dari rukun Islam, salah satu dari rukun iman. Bagaimana adanya para malaikat? Iya. Keimanan kepada para malaikat itu diterangkan di dalam banyak ayat. Diterangkan di dalam banyak ayat. Ya, diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Amanu rabbuhu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun." Qul amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana aduwwan lillahi wa li rusulihi wa li Jibril wa Mikail, fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang merupakan musuh bagi Allah, musuh bagi para rasulnya, para malaikat, Jibril dan Mikail, maka Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Disebut kafir kalau dia memusuhi para malaikat dan para rasul. Iya. Baik. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab yang telah saya bacakan, ketika Nabi ditanya tentang rukun iman, dia sebutkan, "Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Bahwa iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Disebutkan keimanan kepada para malaikat. Rukun yang kedua. Ini dari hal yang wajib kita imani. Para malaikat itu makhluk Allah, dicipta dari cahaya, dicipta dari cahaya. Mereka diciptakan memang untuk taat kepada Allah dan beribadah. Karena itu malaikat tidak mengenal kemaksiatan, dan malaikat selalu melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Dan mereka selalu takut kepada Rabbnya. Jangan jalan. Iya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Yaitu Jibril pernah dilihat oleh Nabi di wujud aslinya. Dan Jibril memiliki 600 sayap telah menutupi ufuk. Dan pernah turun kepada Nabi malaikat penjaga gunung. Diperintah oleh Allah ketika beliau diusir oleh penduduk Taif. Kemudian dia menawarkan. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Perintahlah dia. Kalau engkau ingin, maka dia akan balik gunung ini terhadap penduduk Taif itu." Tapi Nabi SAW tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan beliau berkata, walaupun mereka menolak, namun saya harapkan di tengah keturunan mereka nanti ada sekelompok kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap manusia. Supaya mereka mendapat hidayah. Mendapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang kedua, keyakinan akan berbagai tugas mereka. Para malaikat itu ada yang diketahui nama-namanya, ada yang tidak diketahui namanya. Yang diketahui namanya ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, kita sebut dengan namanya malaikat Jibril, Mikail. Iya. Demikian pula Malik, Munkar dan Nakir. Maka yang diketahui namanya kita sebut dengan penamaan yang Allah sebut dengannya. Iya. Ada pun yang tidak diketahui namanya diglobalkan seperti Malakul Maut. Iya. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa namanya Israfil. Maka riwayat tidak kuat ya dari sisi periwayatan. Dalam Al-Quran hanya disebut Malakul Maut. Ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Ya, tapi Ridwan tidak kuat dari sisi riwayat. Cukup kita katakan malaikat penjaga apa? Penjaga surga. Ya. Maka yang diketahui namanya kita tetapkan. Yang tidak diketahui maka kita kenal dengan tugas-tugasnya. Yang antara malaikat ada yang tugasnya membawa wahyu. Yang antara malaikat ada yang tugasnya menurunkan hujan. Ada yang tugasnya membagi rezeki. Ada yang tugasnya menjaga gunung, ada yang tugasnya mengatur awan, petir, guntur, ada yang tugasnya mencabut nyawa. Berbagai tugas para malaikat. Dan apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis akan tugas-tugas mereka, kita imani seluruhnya. Ya. Dan di sini penulis rahimahullah terangkan keyakinan tentang malaikat pencatat amalan. Iya. Dan ini dari keyakinan yang tetap, sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang para malaikat ini. Ya kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sisi mereka ada kiram katibin, para malaikat mulia mencatat. Para malaikat ini mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh manusia dari kebaikan maupun kejelekan itu dicatat oleh malaikat dengan sangat detailnya. Iya. Karena itu tatkala kita melihat bahwa ada malaikat yang mencatat, ini peringatan untuk kita semua agar supaya berhati-hati dalam menggunakan suatu makna dari kehidupan. Semuanya dicatat. Kalau baik, baik pula yang kita dapatkan. Kalau buruk, buruk pula yang akan kita tuai. Karena itu, seorang hamba tatkala yang masuk di pembahasan akidah seperti ini akan bertambah keimanan. Ya, dan selalu ingat dan hakikat dari kehidupan ya, dan selalu terjaga supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 24, keyakinan tentang kebangkitan setelah kematian. Ketemu satu bahan yang mengerti hak kebangkitan setelah kematian adalah hak dipohonkan di sini dua pembahasan. Yang pertama penetapan ada yang kematian. Kematian itu adalah kepastian atas setiap manusia yang bernafas. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilayna turja'un." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Ini tidak tempat ya, dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan apa? Kematian. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa kulli ummatin ajal. Idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal telah datang, maka dia tidak bisa mengedepankannya dan tidak bisa pula mengakhirkannya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman, memperingatkan, "Kulinal mautan ladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma taradduna ila alamil ghaibi wasyahadah fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari dari. Banyak orang dalam kehidupan seperti itu, dia lari dari kematian. Padahal kematian ketentuan yang selalu ia menuju ke sana. Semua kita menuju kepada ajalnya. Tidak ada yang bisa menghindar. Ya, tapi banyak manusia lari darinya. Apakah karena dia lupa, lalai, seakan-akan dia ingin akan hidup selama-lamanya. Karena itu diingatkan dalam ayat, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari darinya, "Fa'innahu mulaqikum." Semua kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib maupun terang-terangan. Kita lakukan dalam keadaan sendiri, tidak dihadiri oleh orang lain, yang dilakukan terang-terangan, semuanya diketahui oleh Allah. Allah kabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Iya, dan kematian ini tidak pandang bulu. Semua dijemput oleh kematian. Ya, tidak presiden, tidak rakyatnya, tidak menteri, tidak yang besar, tidak yang kecil, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan. Apabila ajal sudah datang, maka kematian pasti menjemputnya. Iya. Allah mengingatkan, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Iya. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Baik. Maka inilah hakikat dari kematian yang hendaknya selalu kita ingat, agar supaya kita berbekal. Karena itu dari keindahan hidup seorang hamba adalah kalau dia banyak mengingat kematian. Dan Nabi menganjurkan hal tersebut. Kata beliau, "Aktiru min dikri hadimil ladad." Perbanyaklah dari mengingat penghancur keledatan, yaitu al-maut. Supaya seorang bersiap untuk menghadapinya. Yang kedua, penetapan adanya kebangkitan setelah kematian. Ya. Dan ini ditetapkan oleh ahli sunnah, oleh para ulama ahli sunnah, dan silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan ini keyakinan yang membedakan antara seorang muslim dan musyrik. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengingkari hari kebangkitan. Iya. Bagi mereka setelah mati, mati, tidak lagi kebangkitan. Dan ini adalah ucapan banyak dari orang-orang kafir. Kita saksikan jumlah manusia ketika dia hidup. Ya, dia sangka bahwa kehidupannya hanya di kehidupan dunia saja. Setelah kehidupan dunia, tidak lagi kehidupan setelahnya. Iya. Dan ini semuanya adalah sangkaan orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa Taala menerangkan akan hari kebangkitan dalam Al-Qur'an dengan berbagai sudut bentuk penerangan. Di antaranya Allah tegaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Taala Maha mampu menghidupkan. Kalau Allah Maha mampu menghidupkan, Allah Maha Mampu mematikan kemudian membangkitkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat bahwa tanah yang mati itu bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun hujan kemudian tumbuh-tumbuhan. Dan mengembalikan makhluk lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sisi di dalam Al-Qur'an penjelasan-penjelasan penekanan, sebab memang kaum musyrikin di masa Nabi mengingkari hari kebangkitan. Karena itu ditegaskan di sini oleh penulis akan keimanan yang indah ini. Ini semuanya wajib diyakini. Hendaknya selalu berada dalam sanubari seorang hamba agar supaya hatinya menjadi hidup. Dia selalu bersiap dan berbekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di halaman ke-25 kata penulis rahimahullah, dan ini keyakinan seputar pelaku dosa besar. Kata beliau, ahlul kabair fi masyiatillah azza wa jalla. Pelaku dosa besar adalah dalam kehendak Allah azza wa jalla. Iya. Sini saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama tentang kehendak Allah. Masyiatillah, kehendak Allah. Allah berkehendak apa yang diinginkan. Walakin Allah yaf'alu ma yasha'. Bukan tetapi Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sungguhnya Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Allah berfirman, tidaklah kalian berkehendak kecuali pasti Allah telah menghendakinya. Ya, tidak mungkin ada di dalam kehidupan dunia ini makhluk berkehendak sesuatu terjadi tanpa Allah menginginkannya. Semuanya pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tatkala kita tahu bahwa semuanya dengan kehendak Allah, maka hendaknya seorang hamba banyak bertawakal kepadanya, bergantung kepadanya, beriman kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan poin pembahasan yang kedua, Allah memberi ampunan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara pelaku dosa besar yang belum bertobat. Iya. Ini mana ucapan penulis, wa ahlul kabair fi masyiatillah. Pelaku dosa besar adalah dalam kehendak Allah. Maksudnya pelaku dosa besar yang meninggal sebelum bertobat. Adapun pelaku dosa besar, pelaku dosa, kalau dia meninggal dan sudah bertobat, tobatnya sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa ya. Iya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat firman Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sepanjang hamba telah bertobat, maka Allah mengampuni dosa, menerima tobat hamba. Ya, dan tobat itu, tobat yang benar, itu disyaratkan padanya 5 syarat. Tobat yang benar, yang diterima, disyaratkan pada tobatnya berapa syarat? 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam tobatnya. Syarat yang pertama, ikhlas di dalam apa? Tobatnya. Iya. Ya, tobat tidak ada paksaan, tidak pula ikut-ikutan, tidak pula karena ingin dilihat orang, tapi karena Allah semata. Oleh syarat tobat yang kedua, ia meninggalkan perbuatan dosanya. Ya, tidak benar ya kalau ada yang berkata, oh, saya sudah bertobat, tapi dosanya masih dalam iman. Bukan tobat namanya. Harus meninggalkan perbuatan dosanya. Syarat yang ketiga dari tobat, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Ya, sebab Nabi bersabda, an-nadam at-taubah. Penyesalan itu adalah taubat. harus ada penyesalan. Ya, karena sebagian manusia ada yang meninggalkan perbuatan dosa, dia tinggalkan bukan karena menyesali, mungkin saja karena dia sudah tidak mampu melakukannya, duitnya sudah habis, tidak ada kesempatannya atau yang semisal dengannya. Iya, maka ini bukan taubat namanya. Harus dia tinggalkan dosa itu karena penyesalan. Kemudian syarat yang keempat dari syarat taubat, dia berniat dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya tidak akan mengulangi dosanya lagi. Kalau ada orang berbuat dosa, dia menangis, ya, dia sesali dosanya, tapi niatnya nanti kapan sih ada kesempatan dia ulangi lagi, itu bukan taubat namanya. Jadi harus berniat sungguh-sungguh tidak akan apa? Mengulanginya. Kemudian syarat yang kelima dari taubat, sepanjang taubatnya masih ada waktu. Dan waktu taubat sepanjang nyawa belum sampai di tenggorokan. Karena Rasulullah bersabda bahwa diterima dari hamba malam yugargir, sepanjang nyawanya belum sampai kemana? Ke tenggorokannya. Iya. Dan juga waktunya sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Kalau dia sudah terbit dari arah barat, ada yang beriman, maka dia diterima lagi keimanannya. Diterima lagi keimanannya. Baik, jadi itu lima syarat dari syarat bertobat. Siapa yang sudah bertobat, Allah menerima apa? Tobatnya. Nah, di sini penulis membahas perkara yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan masalah seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar dan dia belum bertobat dari dosanya. Apa hukum orang yang seperti ini? Penulis terangkan bahwa yang disepakati oleh ulama, orang yang seperti ini dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Dan kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan akhirnya pasti dimasukkan ke surga karena dia apa? Bertauhid sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan ini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa di dua tempat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini ayat sekali lagi terkait dengan orang yang belum bertobat. Ya, kalau dia berbuat kesyirikan, belum bertobat, berbuat dosa, belum bertobat, ini hukumnya di dalam ayat. Adapun kalau dia berbuat kesyirikan, dia berbuat dosa, tapi dia sudah bertobat sebelum dia meninggal, Allah menerima apa? Tobat hamba. Ya, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, belum bertobat, itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau kaitannya dengan apa? Kesyirikan. Sebagian ulama memandang bahwa ayat ini konteksnya umum. Yang tidak diampuni semua dosa kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik asghar. Sebab syirik dua macam ya. Ada syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman, mengekalkan dia dalam neraka. Dan ada syirik asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, hanya dia menanggung apa? Dosa besar saja. Ya. Tapi khusus untuk kesyirikan, oleh sebagian ulama dipandang tidak diampuni, walaupun dia itu sifatnya syirik asghar. Iya. Jadi kesyirikan tidak diampuni. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Dan Allah mengampuni apa yang kurang daripada itu, apa yang bukan kesyirikan, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu sisi pendalilannya. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik, dan ini bantahan terhadap orang-orang Al-Wa'idiyah. Dan ini dua kelompok masih ada hingga hari ini. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Hanya saja mungkin mereka tidak tahu bahwa dirinya Khawarij, tidak tahu bahwa dirinya apa? Mu'tazilah. Hanya saja pemahamannya ada sifat Khawarij dan Mu'tazilah. Salah satu pemahaman kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kekal di mana? Di neraka. Di hukum akhirat mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Tapi di hukum dunia, orang khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Orang mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin. Tapi derajat antara kafir dan apa? Mukmin. Ini bahas saja ya. Tapi di hukum akhirat sama mereka. Pelaku dosa besar di mana menurut mereka? Kekal dalam neraka. Dan ini adalah pendapat yang batil. Iya. Ini yang diterangkan oleh penulis di sini, di beberapa tempat. Beliau terangkan bahwa pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau Allah berkehendak dia disiksa. Dan beliau telah terangkan juga pelaku dosa besar juga dapat syafaat, dikeluarkan dari api neraka. Kalau kekal, tidak mungkin dikeluarkan. Iya. Maka suatu ucapan yang batil itu tanpa ya keluar, tanpa dalil, ya, perkara yang menyelisihi ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di pembahasan yang ke berikutnya di halaman 26, keyakinan terhadap siapa saja yang telah berislam. Ya, kata beliau, wala nukaffiru ahlal qibla bi dhunubihim wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla. Kata beliau, kami tidak mengafirkan ahlul kiblat. Apa itu ahlul kiblat? Kaum muslimin yang mengerjakan salat menghadap kiblat. Kami tidak mengafirkan ahlul kiblat, kaum muslimin yang mengerjakan salat menghadap kiblat lantaran dosa-dosa mereka. Kami menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Iya, ini tiga pembahasan saya poinkan. Yang pertama, kedudukan seorang muslim. Seorang muslim itu kalau dia sudah masuk Islam, iya. Falahu malana wa alaihi ma alaina. Maka untuk orang yang masuk Islam ini hak sebagaimana umumnya hak kaum muslimin, dan dia ada kewajiban sebagaimana umumnya kewajiban apa? Kaum muslimin. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana falahu ya ma alaina atau falahu dhimmatullahi wa rasul." Siapa yang salat dengan salat kami umat Islam dan menghadap ke kiblat kami yaitu ke Ka'bah, dan dia memakan dari sembelihan kami, maka untuk dia jaminan dari Allah dan Rasulnya. Maka seorang muslim kedudukannya sangat besar, memiliki hak-hak. Iya. Karena itu kalau dia sudah masuk Islam, ada haknya sebagai kaum muslimin. Kalau dia memberi salam, dijawab salamnya. Kalau dia bersin, dia berkata alhamdulillah, maka dijawab apa? Ya rahmatullah. Jadi ini etika yang indah ya di tengah kaum muslimin. Iya. Ketemu memberi salam. Bersin. Ya. Dia membaca alhamdulillah. Karena itu kalau ada yang bersin, ya baca alhamdulillah, jangan sembunyi-sembunyi ya. Dibesarkan suaranya supaya ya, dijawab oleh saudaranya yang lain dapat kebaikan. Dia bersin, dia berkata alhamdulillah. Dia memuji Allah, itu kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan sebagaimana yang telah dia terangkan semalam ya. Begitu saudaranya mendengar, dia doakan. Dia jawab ya rahmatullah. Itu artinya ya rahmatullah. Semoga Allah selalu merahmatimu. Perhatikan ya, betapa indahnya. Dan begitu saudaranya berkata ya rahmatullah, orang yang bersin ini mendoakan balik lagi untuk saudaranya. Dia berkata apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada engkau dan memperbaiki keadaan hatimu. Iya. Demikian. Ketika dia meninggal, ada haknya diantar jenazahnya. Ketika dia sakit, ada haknya untuk dijenguk. Iya, ada haknya untuk apa? Dijenguk. Demikianlah kaum muslimin memiliki hak-hak. Iya. Maka seorang muslim memiliki kedudukan. Darahnya itu sangat dihormati. Kehormatannya sangat dijaga. Hartanya dipelihara. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram." Sungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian adalah hal yang terhormat antara sama kalian, tidak boleh dilanggar. Iya. Baik. Kemudian yang kedua, tidak mengafirkan seorang muslim lantaran dosa. Kalau ada seorang muslim yang jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam perbuatan kesalahan, tidak boleh seorang mengafirkannya. Sebab dosa itu, sebagaimana yang telah kita terangkan, sepanjang dia bukan kesyirikan, bukan kekufuran, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertobat, tentunya diampuni. Kalau dia tidak bertobat, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka itu dosa, tidak dikafirkan. Karena itu banyak ayat yang menunjukkan bahwa orang yang berbuat dosa tidak dikafirkan lantaran dosanya. Nah, diantaranya orang yang membunuh. Orang yang membunuh, ya, harusnya dikisar. Balas dibunuh oleh siapa? Oleh pihak wali keluarga orang yang terbunuh. Tapi kalau keluarga orang yang terbunuh memaafkan, maka itu disebut di dalam Al-Quran. Maafnya diperhitungkan. Dan dibahasakan dalam Al-Quran, فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ. Siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya. Jadi masih disebut bersaudara. Padahal apa? Membunuh. Hadits Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedang, maka yang terbunuh dan membunuh dua-duanya dalam neraka. Seorang bertanya, dan ini mungkin pertanyaan ada di benak kita, ya. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar. Tapi yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Sungguhnya dia ini tadinya sudah bersemangat ingin membunuh apa? Saudaranya. Tapi dia kurang beruntung saja. Dia yang kena apa? Dia yang kalah. Sehingga dia yang terbunuh. Dia kata dia menang, dia yang menjadi apa? Yang membunuh. Karena itu niat itu diperhitungkan, ya. Dari niat. Apalagi sudah dilaksanakan. Itu sudah dihitung dosa. Karena itu Nabi sebutkan bahwa yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Sisi pendalilan kita, ini dua-duanya diancam dengan neraka. Tapi Nabi masih menyebut apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa pedang. Nanti kata kafir, Nabi sebut muslim. Jelas ya? Baik. Dan ini banyak lagi. Hadith-hadith yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, menerima hal yang zahir dan menyerahkan perkara batin mereka kepada Allah. Kata penulis, wa nakilu asrarahum ila Allah azza wa jalla. Dan kami menyerahkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah azza wa jalla. Iya. Jadi hal yang terkait dengan rahasia seorang, kita tidak dituntut untuk melacaknya. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an unaqqiba quluban nas." Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia, melihat hati-hati mereka. Ya. Jadi yang diterima perkara zahir saja. Apa yang tampak. Karena itu kalau ada yang bersyahadat, maka zahirnya dia muslim. Ya. Apalagi kalau tampak dari syahadatnya, setelah itu dia sholat, puasa, bukti-bukti bahwa dia adalah apa? Muslim. Perkara batinnya, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan ini prinsip umum, ya, di tengah umat Islam. Karena terlalu banyak mengurusi masalah batin seseorang, ini perkara yang tidak baik. Menjatuhkan seseorang di dalam banyak kekeliruan. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan berikutnya, saya berikan waktu 5 menit untuk siapa yang ingin bertanya dari pembahasan yang sudah berlalu. Iya. Terkait dengan mati suri, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Banyak kita dengarkan dan banyak orang yang keliru memahaminya. Iya. Mati suri itu di penggunaan masyarakat ada dua makna. Ada yang orang yang tadinya kelihatannya sudah tidak bernapas hidup kembali. Iya. Ya, ini kata hidup kembali ini yang perlu dirinci. Nanti saya bagi menjadi berapa? Dua. Ada orang yang kadang dohirnya dia sudah mati, tapi hakikatnya dia masih hidup. Belum keluar nyawanya. Iya. Dan itu di ilmu kedokteran juga diketahui. Jelas ya? Jadi kadang dari sisi napas tidak bernapas lagi, tapi dia sebenarnya masih hidup. Makanya orang kalau dikatakan mati suri seperti ini, itu mungkin. Jelas ya? Mungkin, sebab hakikatnya belum apa? Belum mati. Ya. Karena itu, kadang ada sebagian orang, dia belum mati, sudah dibawa pakai kerangka, tiba-tiba dia berdiri. Ya. Jelas ya? Bahkan ada sebagian yang sudah dikubur. Dia keluar lagi dari kuburnya. Iya. Keluar dari kuburnya. Ini orang yang sifatnya tidak mati. Tapi kalau mati suri yang dimaksud ruhnya keluar, kemudian masuk lagi ke jasad, itu tidak ada di dalam agama Islam. Dan itu adalah pemahaman yang batil. Sebab ruh kalau sudah keluar dari jasad, itu dia sudah pindah ke alam lain. Tidak mungkin balik lagi. Tidak mungkin apa? Kembali lagi. Ya wa annahum ilaihim la yarji'un. Allah firman, dan mereka itu kepada keluarga mereka tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Iya. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan mati suri harus dirinci yang mana bentuknya. Ya, dan kita di Indonesia terlalu banyak pemahaman yang aneh. Ya, dan hancur keyakinan itu dengan film-film. Ya, dengan cerita-cerita orang mati, setelah mati bisa hidup lagi. Ya, lebih hebatnya lagi hidup balas dendam. Hah? Ini cuma dongengnya orang-orang Indonesia saja. Iya. Dan ini semuanya dari perkara yang bertentangan dengan akidah yang benar. Bertentangan dengan akidah yang benar. Baik, jadi itu terkait dengan mati suri. Iya. Iya. Pertama tentang meninggalkan sholat, itu ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah dia dianggap kafir keluar dari Islam atau tidak? Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekafirannya, yaitu dijadikan pegangan oleh kebanyakan sahabat. Imam Ahmad dan Sulaiman, orang meninggalkan sholat dikafirkan. Di antaranya Nabi bersabda, al-ahad alladhi bainana wa bainal kuffar as-salat. Perjanjian antara kami dan orang kafir yang membedakan antara kami dengan kafir adalah salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan di dalam Al-Qur'an, ketika penduduk neraka ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kalian berada dalam neraka saqar? Apa jawaban pertama penduduk neraka sebabnya? Dia sebutkan, "Lam nakum minal musallin." Kami dulunya tidak pernah salat. Iya. Maka orang-orang yang mengatakan dia dikeluarkan dari keislaman karena tidak sholat, ini adalah hal yang apa? Hal yang kuat. Iya. Tapi namanya di tengah manusia kejahilan itu mendominasi. Iya. Kejahilan apa? Mendominasi. Banyak orang yang kadang tidak tahu hukum. Iya. Bedakan, tidak tahu membedakan antara wajib dan sunnah. Ya, kalau dia jahil, maka yang seperti ini tidak diberikan hukum kafir. Diajarkan. Ya, walaupun kejahilan di masa sekarang ini agak sulit tergambar ya, karena hidup di tengah kaum muslimin, dia lihat orang-orang sholat dan seterusnya. Iya. Adapun kalau dia mengetahui hukum, ya seperti itu tadi keterangannya. Karena itu, sholat ini tiang agama. Hal yang wajib untuk dijaga. Dan sholat adalah pokok kebaikan bagi seorang hamba yang menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Dan sholat ini adalah sumber ketenangannya, kunci rezekinya. Dan sholat itu adalah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan dan keagungan sholat sangat banyak. Cukuplah dari keistimewaan sholat, dia adalah salah satu-satunya syariat yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang lain diterima dengan perantara siapa? Jibril. Ini diterima langsung oleh Nabi dan diterimanya bukan di bumi lagi. Diterimanya di mana? Di langit ketika Nabi Muhammad diperjalankan di perjalanan apa? Mi'raj. Ketika diangkat ke langit. Iya, beliau menerima kewajiban sholat. Maka ini menunjukkan keagungan sholat. Tadinya kewajiban sholat kita 50 waktu. Diringankan menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu ini nilainya 50. Nilainya 50. Ya, karena itu kemuliaan umat dengan sholat ini jangan ditinggalkan. Dan hendaknya dijaga. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Di kondisi musafir ada keringanan. Ya. Di kondisi seorang ada udur, dia bisa menjamak. Ya. Dan sholat itu luas waktunya. Ada awalnya, ada akhirnya. Ya. Semuanya ada kemudahan. Nah, sekarang untuk melacak kiblat, ya gampang sekali dengan alat-alat yang ada sekarang. Ya. Walaupun dia tidak memiliki sama sekali dari fasilitas untuk menentukan di mana kiblat, dia boleh berijtihad, bersungguh-sungguh untuk memastikan di mana kiblat, kemudian dia sholat. Dia dari kendaraan bisa sholat. Kalau tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Dimudahkan supaya seorang tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan sholatnya. Baik, segera itu. Tentang malaikat yang menaungi majlis ilmu bahkan Kristen. Yang kedua keutamaan yang didapat oleh para penuntut ilmu syar'i. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum." إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid tatkala dikatakan rumah Allah, ini pembahasan luar biasa ya. Ya. Dan ketika dikatakan masjid rumah Allah, maka kita harus tahu kedudukan masjid. Kita bukan di tempat sembarangan. Ya, bukan di rumah kita, tapi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sama mereka. Sehingga mempelajari ilmu agama. Tidaklah mereka duduk seperti itu, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Iya. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Dinaungi oleh para malaikat. Nah, inilah malaikat yang menaungi apa? Orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, wa innal malaikata latadau ajnihatahu li talibil ilm ridan bima yatlubuhu. Dan sungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena mereka terima terhadap apa amalan yang dilakukan oleh penuntut ilmu ini belajar. Ya, karena itu berada di majelis-majelis seperti ini itu adalah hal yang indah. Ya, perkara yang dengannya kita harapkan banyak kebaikan, ya, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang yang gemar hadir di majelis ilmu itu kebaikan yang sangat baik. Jangankan orang yang betul-betul hadir, ya, orang yang sekedar lewat saja, sekedar duduk saja, itu tidak luput dari kebaikan. Juga dapat apa? Kebaikan. Karena itu pernah ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang datang ke majelis ilmu, tapi dia datang sebenarnya bukan hadir untuk mendengar, ada kawannya saja di situ. Ya. Ada kawannya saja. Maka dia ikut duduk karena ada kawannya. Maka Nabi berkata, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang kawan duduk mereka tidak akan pernah merugi. Jadi kawan duduknya saya tidak pernah merugi. Iya. Apalagi orang yang memang betul-betul apa? Dia datang dan hadir untuk belajar dan menuntut ilmu. Tentang keutamaan belajar dan menuntut ilmu, ya kita ada pembahasan nanti insyaallah di sesi yang akan datang di sore nanti. Saya akan uraikan ya beberapa ayat dan hadis-hadis serta beberapa etika di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Iya. Baik. Baik. Adapun pertanyaan yang pertama tentang lima syarat tobat yang kita sebutkan, itu memang kalau dosanya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa antara dia dan antara makhluk, maka ini ditambah syarat yang keenam. Kalau dosa antara dia dan antara apa? Makhluk. Seperti dia menggibai orang, memukul orang, mengambil hartanya, yang merampas haknya. Maka di sini ditambah syarat yang keenam. Dia harus meminta maaf kepada orang tersebut atau minta dihalalkan. Iya, minta dihalalkan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana indahu madlumatun ya'tihi min syai'in fi 'irdihi aw malihi atau fi syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Siapa yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, pada kehormatannya, pada apa saja, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Segera dia minta dihalalkan. Sebelum datang hari kiamat, tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada lagi mata uang perak untuk membayar. Iya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Iya. Para sahabat menjawab dengan apa? Kata bangkrut di tengah mereka. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada hartanya, orang yang tidak ada barangnya. Ya, itu namanya apa? Bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah orang yang datang pada hari kiamat. Datang dengan amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan zakatnya, banyak kebaikannya. Tapi subhanallah, dia datang dalam keadaan dia telah menzalimi si anu, telah memukul si anu, telah mencela si anu, menumpahkan darah orang. Maka semua orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Iya. Tiap kali ada yang datang menuntut, maka dia harus bayar dengan apa? Bayar dengan kebaikan yang dia miliki. Terus dia bayar dengan kebaikannya. Habis kebaikannya, masih ada juga yang menuntutnya. Maka orang yang dosa, orang yang menuntut, dia tanggung, dipindahkan kepadanya. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka waliyadzubillah. Ini betul-betul orang yang bangkrut. Ya, karena itu syarat yang keenam dari syarat tobat, kalau dosa antara dia dan antara makhluk ditambah apa? Dia harus minta dimaafkan. Minta dimaafkan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan syirik asghar. Ya. Kalau dia bersifat riya, itu tadi semua saya sudah terangkan ya, kalau dia meninggal dan dia tidak bertobat darinya, maka itu tadi ada saya katakan dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa itu tidak diampuni juga, dan ada yang berpendapat dia masuk ke dalam hitungan dosa besar yang lain, bisa diampuni. Iya. Dan sengaja saya sebutkan dua pendapat, ya, supaya kita mengetahui besarnya perkara kesyirikan ini. Dan seorang berhati-hati darinya. Ya, dan riya masuk dari syirik asghar, riya. Dan riya itu kadang menjadi syirik akbar kalau terlalu banyak mendominasi. Karena itu di pembahasan riya, para ulama membagi riya menjadi dua. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik apa? Asghar. Kalau riya-nya terus-menerus, seluruh amalannya adalah riya, seperti kaum munafikin, itu adalah syirik akbar. Karena itu dari sifat kaum munafikin, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya kepada manusia, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Iya. Adapun riya yang kadang seorang ingin didengar, ingin dipuji, ingin di ini dan di itu, tapi tidak mendominasi, ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam syirik asghar. Iya. Ya, kalau dia masuk ke dalam syirik asghar, itu kembali kepada silang pendapat yang saya terangkan tadi, wallahu taala. Baik. Ya, barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan masalah orang yang meninggal. Ya, apakah bisa mendatangi dalam mimpi? Ya, kalau mimpi tidak ada yang bisa melarang ya. Cuman kalau orang yang meninggalnya sendiri datang dalam mimpi itu tidak mungkin. Tapi namanya mimpi, ya seorang mungkin saja dia mimpi melihat keluarganya atau yang lainnya. Dan mimpi, namanya mimpi itu terbagi tiga. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari syaitan, dan ada mimpi dari apa? Dari bisikan dirinya sendiri. Kadang ada orang yang saking cintanya kepada sebagian keluarga yang telah meninggal, akhirnya dia mimpi ketemu dengan keluarganya. Ini dari apa ini? Bisikan diri sendiri. Ya. Ada orang yang didatangi oleh ayahnya, kamu jangan beragama Islam, ganti agamamu jadi agama Nasrani. Ya. Kira-kira ini mimpi dari mana ini? Ini jelas dari syaitan. Ya. Kalau ada mimpi misalnya datang dari keluarganya, dia diberi wijangan yang baik. Nah ini maka mungkin saja hal tersebut diharapkan dia dalam mimpi berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan bahwa si mayit sendiri yang datang itu enggak mungkin. Ya, dan namanya alam mimpi, ya dia adalah kaitannya dengan hal yang bersifat mimpi. Yang kedua terkait dengan masalah apa tadi? Ya, orang yang di umur 45 tahun misalnya baru mengenal sholat. Sebelumnya sholatnya dia telantarkan. Ya, sholat yang ditelantarkan sebelumnya ini dikemanakan? Bagaimana caranya? Apakah dikodok? Jawabannya sholat yang ditinggalkan tanpa udur, ya dia tanpa udur itu tidak bisa dikodok. Iya. Nah, ini dari keagungan sholat. Karena itu siapa yang bertobat, caranya adalah dia memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi apa? Kewajibannya yang sudah kurang. Iya. Dan tobatnya saja itu sudah merupakan hal yang apa? Hal yang baik. Kalau tobatnya benar, maka itu dari perkara yang bisa menutupi apa yang telah lalu. Iya. Karena itu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apalagi kalau seorang dulunya mungkin ada sholatnya yang bolong, kemudian setelah itu dia mengenal ya, agama. Dan itu kadang seorang jatuh di dalam dosa. Ya. Dari hikmah Allah, kadang dia jatuh di dalam dosa. Akhirnya kena jatuh di dalam dosa, setelah itu dia kenal kebaikan. Dosa yang dulu dia kerjakan sangat membekas dalam jiwanya. Dia sangat menyesalinya. Sehingga setelah itu dia malah lebih baik beribadahnya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Makanya dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, karena itu yang saya nasihatkan, agar supaya siapa yang pernah luput dari sholat dan sudah bertobat darinya, dia bersyukur kepada Allah akan taufik dan tobat tersebut, diberi kesadaran untuk menegakkan sholat, dan hendaknya dia berbanyak dari sholat-sholat sunnah. Dia jaga sholat rawatib, ya. Kemudian dia jaga sholat malam. Kalau dia mampu menambah sholat yang lain, itu adalah hal yang bagus. Misalnya sholat duha, tiap kali dia berwudu, dia sholat dua rakaat. Tiap kali dia masuk masjid, sholat dua rakaat. Nah, ini semuanya dari sholat-sholat sunnah. Kapan dia lebih memperbanyak sujudnya, maka itu lebih baik. Nah, sebab memperbanyak sujud, ini hal yang agung. Karena itu seorang sahabat pernah datang kepada Nabi. Atau dia membantu Nabi dalam suatu keperluan. Menyiapkan keperluan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata kepadanya, mintalah. Saya akan doakan untukmu. Ya, maka sahabat ini minta. Ya, dan perhatikan ya, apa yang dipikirkan oleh para sahabat, cita-cita mereka apa. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya meminta engkau supaya berdoa kepada Allah, saya bisa mengawani kamu di surga. Coba doa. Ini permintaan bagus atau tidak? Luar biasa ya. Ingin mendampingi Nabi di mana? Di surga. Maka Nabi berkata, barangkali kamu minta yang lainnya saja. Ya, kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Saya tidak minta kecuali itu saja. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu bantulah saya untuk kebaikan dirimu sendiri dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Makin semakin banyak sholat, semakin banyak sholat sujud, itu adalah lebih baik dan lebih baik. Iya. Bentuk-bentuk sholat wajib kita sudah tahu. Sholat lima waktu. Sholat yang disunnahkan dalam sehari dan semalam itu banyak sekali. Banyak sholat yang disunnahkan. Ya, berbagai sudut syariat sholat. Kalau semuanya dijaga, itu sangat indah bagi seorang hamba. Cukup dia jaga sholat rawatib. Ya, dia ada sholat witir atau sholat malam. Ya, maka itu adalah khair azim, kebaikan yang sangat besar. Ya, rawatib itu dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur. Dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Dan dua rakaat sebelum subuh, 10 rakaat. Iya. Dan boleh juga dua rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan boleh juga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Dan kalau ingin dia tambah, boleh 4 rakaat sebelum asar. Itu ada tambahan dalam hadits Ibnu Umar. Rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Allah merahmati seorang hamba, dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, dan paling indah di antara rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh. Hendaknya dia jaga. Nah, 2 rakaat sebelum subuh, saya sudah sebutkan kemarin hadisnya ya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini rawatib dia jaga sudah indah. Baik kalau di malam hari sebelum dia ada salat witir, dia pelihara. Kalau dia misalnya merasa letih, khawatir kesiangan, maka sebelum tidur dia salat berapa? 3 rakaat. Ya. Tapi pokoknya sekali lagi, continue itu pokoknya. Walaupun sedikit, tapi continue itu lebih baik daripada banyak, namun tidak apa? Tidak continue. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ahabbul amali ilallah, madawam alaihi sahibuh wa inqal. Ya, sebaik amalan, sebaik-baik amalan, ya, di sisi Allah adalah apa yang pelakunya selalu continue di dalam melaksanakannya walaupun amalan itu sedikit. Walaupun sedikit. Ya, kalau continue itu bagus ya. Itu melatih diri untuk istiqamah. Melatih diri untuk istiqamah. Baik, itu mungkin yang bisa saya terangkan. Wallahu ta'ala. Ya, kita lanjutkan dulu materi ya. Baik. Pembahasan berikutnya di halaman 27, kewajiban jihad dan haji bersama para penguasa. Ini beberapa pembahasan yang terkait dengan masalah sikap terhadap pemimpin muslim, penguasa muslim. Ya. Ini dari pembahasan-pembahasan di dalam buku-buku Ahli Sunnah. Ini dari akidah Islam yang di masa ini kalau orang menyebutkannya, menerangkannya, kadang banyak yang mengingkari. Ya, padahal ini adalah pokok dari ajaran syariat, sangat indah sekali. Ya, menjamin kebaikan untuk kaum muslimin. Baik, saya akan detailkan pembahasannya. Berkata penulis, وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ مَا أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ. Kami menegakkan jihad dan haji bersama para pemimpin kaum muslimin pada segala masa dan zaman. Saya poinkan tiga pembahasan. Yang pertama, kewajiban jihad. Jihad secara bahasa itu adalah ifragut taqah. Dia mengerahkan segala kekuatannya, segala kemampuannya. Iya. Dan jihad di dalam istilah syariat kita itu memiliki pembagian-pembagian. Karena jihad dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah jihad melawan, jihad di dalam membenahi diri sendiri. Iya. Jadi itu jihad juga. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu." Orang yang berjihad adalah orang yang berjihad membenahi dirinya. Iya. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Karena Allah berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka hendaknya kalian selalu terus-menerus menganggap dia sebagai musuh. Iya. Kemudian jihad yang ketiga adalah jihad terhadap kaum munafikin, orang-orang yang berbuat dosa. Iya. Itu jihadnya dengan lisan, dengan tulisan. Iya. Adapun dengan fisik, itu terkait dengan beberapa hal seputar pemerintahan. Sebab merubah secara umum itu bukan hak setiap orang. Karena ada kemungkaran berlaku umum. Ya, kita ingin merubah dengan tangan, melarang, menutup, ya, memboikot, apalagi merusak. Yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali kalau yang melakukannya adalah pihak pemerintah. Iya. Jelas ya? Adapun kalau dia bukan pemerintah, itu bukan kewajibannya. Dan dia tidak ditanya pada hari kiamat tentang itu. Sebab itu di luar apa? Kewajiban. Kewajiban dia mengingkari, menasihati dengan lisan, tadi sampaikan kepada pihak yang berwenang supaya merubah. Kalau pihak yang berwenang tidak merubah, maka dia sudah lepas tanggung jawab. Itu urusan pihak yang berwenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Karena itu tidak benar ya, kalau ada yang membuat ormas-ormas, yang membuat apa? Lembaga-lembaga, kemudian dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dia melakukan pemboikotan, perusakan, apalagi melakukan tindakan anarkis. Ini semuanya dari hal yang tidak dikenal dalam Islam. Ya, dalam agama kita itu semuanya rapi, sesuai dengan aturan. Ya, semuanya dengan aturan. Tidak ada istilah main hakim sendiri. Ya, tidak ada istilah main hakim sendiri. Kalau anak saya mencuri misalnya, ketika ingin dipotong tangannya, bukan saya yang memotongnya. Ya. Tapi harus dibawa ke mana? Pengadilan. Nanti di pengadilan diperiksa. Dipastikan apa benar dia mencuri, berapa yang dia curi. Supaya barangkali ya, ada hak-haknya yang akan dilanggar. Ya, kalau kita di sebagian, banyak kita dengar di Indonesia ya. Ya, saya pernah baca di sebagian apa namanya berita. Ada orang yang dicurigai mencuri HP. Ya, digebukin sampai mati. Ini belum dipastikan mencuri, baru dicurigai. Ya. Nyawa seorang sedemikian murahnya. Ya. Dan ini suatu hal yang sangat berlebihan. Nah, ini suatu dosa. Dan hendaknya tiap muslim dan muslimah menjaga diri dari hal yang seperti ini. Karena itu dalam agama kita tidak ada istilah menghakim sendiri. Iya. Baik, itu jihad yang ketiga tadi. Jihad yang keempat, jihad menghadapi orang-orang kafir. Iya. Dan menghadapi orang-orang kafir itu ada secara fisik, ada secara lisan, tulisan, maupun yang lainnya. Ya, jadi ini jihad dengan makna umum, dengan maknanya yang umum. Iya. Ya, kalau berbicara tentang jihad, dia adalah syariat yang agung. Jihad pada banyak sisi. Jihad terhadap jiwa itu dengan empat perkara. Jihad pada diri sendiri. Yang pertama, dia jihad mendidik jiwanya untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, dia berjihad mendidik dirinya untuk mengamalkan apa yang dia pelajari dari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dia berjihad untuk dirinya sendiri menyampaikan apa yang bisa disampaikan dari ilmu agama yang dia pelajari dan dia telah amalkan. Kemudian yang keempat, dia berjihad terhadap diri sendiri adalah bersabar terhadap menuntut ilmu, beramal, dan dalam menyampaikannya. Ini semuanya bentuk dari jihad. Jihad menghadapi syaitan. Syaitan itu menyerang manusia dengan berbagai bentuk. Ya. Kalau diglobalkan, senjata syaitan menyerang manusia itu cuma dua sisi saja. Ada dari arah syahwat, dan ada dari arah apa? Syubhat. Ya, dari arah syahwat, didekatkan kepada maksiat-maksiat, didekatkan kepada hal-hal yang dia tergiur kepadanya. Itu dari arah syahwat. Ya, dan ini memang perkara di masa ini sangat banyak sekali menimpa kita. Ya. Karena dosa-dosa dan maksiat berada di mana-mana. Ada di depan kita, di samping kita, dan dimudahkan. Subhanallah. Jadi gampang sekali orang ingin berbuat maksiat digampangkan, apalagi kalau berada memang di negeri yang terbuka dalam hal tersebut. Maka ini salah satu senjata syaitan. Tapi ada senjata syaitan yang lebih dahsyat daripada itu dan lebih dicintai oleh syaitan, yaitu memberikan kerancuan kepada hamba dalam agamanya. Itulah syubhat. Sebab seorang yang ragu dalam agama itu lebih dicintai oleh syaitan daripada dia berbuat maksiat. Karena itu bid'ah, orang yang membuat perkara baru dalam agama, itu lebih disukai oleh syaitan daripada apa? Orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Sebab orang yang berbuat maksiat, dia tahu dirinya salah. Iya. Dia tahu dirinya salah. Begitu dia sadar, dia tobat, mudah tobatnya. Tapi orang yang jatuh dalam bid'ah, dia melakukan perbuatan keliru, dianggap dirinya benar. Ya. Dianggap dirinya benar. Karena itu kata sejumlah ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada apa? Daripada ma'asiat. Ya. Ini dua senjata syaitan, dan di dalam menghadapi syaitan, Allah telah menerangkan caranya dalam sebuah ayat. Allah berfirman, waja'alnahum waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para imam panutan dalam agama tatkala mereka bersabar dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka disebut di dalam ayat, siapa ingin menjadi panutan dalam agama, dia harus memiliki dua kriteria. Dan dua kriteria inilah dua senjata menghadapi syaitan. Yang pertama adalah sabar. Sabar ini senjata yang paling ampuh menghadapi seluruh serangan syaitan dari arah apa? Dari arah syahwat. Ya, sebab syahwat itu diperturutkan karena tidak ada kesabaran. Iya. Andai kata dia memiliki kesabaran, maka pasti dia akan mampu untuk menghadapinya. Nah, dan kesabaran ini memang pendidikan jiwa perlu dilatih. Ada sebab-sebabnya dia bersabar. Banyak berzikir, duduk dengan orang yang baik. Ya, kemudian dia banyak belajar, banyak membaca Al-Quran, ini akan melatih dia untuk apa? Lebih banyak bersabar. Kemudian senjata yang kedua adalah dia memiliki keyakinan. Dan yakin ini, namanya yakin, kekuatan keyakinan, itu hanya muncul dengan mempelajari ilmu syariat. Ya. Dan kalau dia sudah belajar ilmu syariat, syubhat apa saja yang disusupkan, itu mampu dia apa? Dia hadapi. Kerancuan apa saja dari arah pemahaman, kalau dia memiliki ilmu syar'i, maka kerancuan itu bisa dihadapi. Maka ini dua senjata harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah di dalam menghadapi syaitan. Adapun jihad yang ketiga dan keempat, kadang secara lisan, kadang secara fisik, ya kadang dengan berdakwah di jalan Allah, kadang dengan tulisan. Iya. Tapi secara umum, kalau dia adalah kafir, iya. Sebelum kita masuk ke kafir, kalau dia muslim, tapi berbuat maksiat, misalnya menahan zakat, misalnya sebagian kaum muslimin, tapi dia perangi muslim yang lainnya. Iya. Perangi yang lainnya. Maka ini kadang boleh diperangi, tapi yang menentukan memeranginya adalah siapa? Adalah pemerintah. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang menahan zakat. Menahan apa? Zakat. Iya. Baik. Jadi kalau keadaannya seperti itu tidak ada masalah. Kalau keadaannya seperti itu, yang jelas yang menegakkannya adalah siapa? Pemerintah. Sebab dia melihat kemaslahatan. Jadi ketika diperangi, bukan diperangi karena mereka kafir, diperangi karena mereka melampaui batas. Karena mereka melampaui batas. Karena itu ada hukum tersendiri di dalam fikih jihad di dalam orang-orang yang seperti ini. Hanya diperangi supaya mereka jera, tapi kalau mereka terluka, dibiarkan saja. Kalau mereka lari, tidak dikejar. Punya harta, tidak boleh diambil hartanya. Ya, ada keluarganya, tidak boleh jadikan tawanan. Ini beda ya, hukumnya. Baik. Adapun jihad melawan orang kafir, itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ini saya perlu terangkan ya, tentang jihad dalam Islam, supaya kita kenal apa itu jihad dalam agama. Sebab di masa ini ada orang-orang yang kadang memberi doktrin-doktrin, ya, melakukan perbuatan-perbuatan, bom bunuh diri, melakukan perbuatan ini dan itu, dilabeli dengan label jihad. Ya. Dan doktrinnya memang ya, bagi orang-orang yang kurang ilmu agama mudah masuk. Ya, coba bayangkan ya, bahasa-bahasa yang sering mereka pakai ya. Kalau dia melakukan bom bunuh diri, dia sudah jadi seakan-akan jadi penganten sudah. Sebentar lagi masuk apa? Surga. Dibawakan hadis-hadis tentang orang mati syahid. Memang betul orang mati syahid banyak keutamanya. Yang antara keutamanya dimudahkan ketika dia mati. Ya, jadi matinya itu seperti kayak dicubit saja atau digigit saja, ringan matinya. Ya, dan keutamaan orang mati syahid banyak. Tapi sekarang yang perlu didetailkan, dia benar jihadnya atau tidak? Ya, itu yang perlu didetailkan. Karena itu di sini saya ingin terangkan bahwa jihad melawan orang kafir secara fisik itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama ada jihad namanya jihadul ad-dafa, jihad mudafa, jihad membela diri. Iya, jihad membela diri. Dan ini di kondisi apabila umat Islam diserang oleh orang-orang kafir, mereka di dalam negaranya diserang oleh orang-orang kafir, mereka membela diri. Ya. Maka dalam saat di saat membela diri, siapa yang mati, dia dihitung mati apa? Mati syahid. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kutila duna irdihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, dia mati syahid. Man kutila duna malihi bahwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Man kutila duna ahlihi bahwa syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Man kutila duna nafsihi bahwa syahid. Ya. Atau duna dinihi bahwa syahid. Siapa yang membela mati karena membela agamanya, dia mati syahid. Ini jihad ad-dafa namanya. Jihad menyerang. Apa jihad? Membela diri. Jihad yang kedua namanya jihadul hujum. Atau jihadul talab. Jihad menyerang. Kaum muslimin yang duluan menyerang. Ya. Jihad yang seperti ini, itu disyariatkan dengan tiga syarat. Disyariatkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, kaum muslimin harus memiliki wilayah kekuasaan. Kaum muslimin harus memiliki apa? Wilayah kekuasaan. Karena itu, di Mekkah tidak ada syariat dengan tangan terhadap orang kafir. Bahkan di Mekkah, Nabi dan para sahabat dilarang berjihad dengan tangan. Larangannya ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alam tara ila alladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, jagalah tangan-tangan kalian, tahanlah tangan-tangan kalian. Jadi larang menggunakan tangan berjihad. Tapi yang kalian lakukan, tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Karena itu, kalau dapati ayat-ayat perintah jihad dan ayat-ayatnya makkiyah, maka perintah jihad di situ bukan jihad secara fisik. Tapi jihad dengan apa? Hah? Jihad dengan lisan, dengan hujjah dan argumen. Seperti ayat di surah Al-Furqan, Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kalian menghadapi orang kafir dengan jihad yang besar. Ini ayat surah Al-Furqan, ini surah Makkiyah. Maka jihad di sini diartikan kepada jihad dengan apa? Hujjah dan argumen. Iya. Sebab di Mekah tidak ada syariat jihad secara fisik. Jadi itu syarat yang pertama ya, dari jihad menyerang. Kaum muslimin harus memiliki apa tadi? Memiliki kekuasaan. Syarat yang kedua, disyaratkan bahwa mereka memiliki pimpinan negara. Jihad itu dengan kepemimpinan pimpinan negara, dengan perintah dari pimpinan negara. Syarat mesti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal imamu junna yuqatalu mi wara'ihi." Kata Nabi, sungguhnya pemimpin itu adalah tameng, perisai. Harus dilakukan peperangan di belakang. Iya, jadi semua peperangan jihad harus di belakang siapa? Harus di belakang pemimpin. Itu nas dari Nabi. Karena itu tidak ada dari para sahabat. Kita ketika menghadapi gangguan kaum musyrikin, tidak ada yang mengangkat senjata sendiri. Perhatikan di Mekah ya, betapa banyak mereka yang zalim. Tapi tidak ada dalam sejarah ada yang melakukan demo sendirian, ada yang mengangkat senjata sendiri, tidak ada. Semuanya minta izin kepada Nabi. Dan Nabi memerintah mereka bersabar. Lebih daripada itu, perhatikan di kejadian Hudaybiyah. Ya, para sahabat jumlahnya banyak, hampir 1,000, bahkan 1,000 lebih untuk haji. Kaum musyrikin, tapi waktu itu kaum musyrikin jumlahnya lebih banyak, belasan ribu mereka, bahkan puluhan ribu. Ya, tidak mungkin menghadapi mereka. Nah, maka di situ para sahabat tidak ada yang mengangkat senjata sendiri, karena Nabi menandatangani apa? Perjanjian. Umar saja tunduk di dalam hal tersebut. Tidak ada Umar angkat senjata sendiri. Ya. Jelas ya? Karena itu harus diperhitungkan. Bahwa semuanya dengan izin siapa? Pemimpin. Nah, ini makna yang seperti ini. Banyak sekali dalil yang menunjukkan. Iya. Kemudian syarat yang ketiga disyaratkan. Jihad itu. Jihad menyerang terhadap orang kafir. Disyaratkan kaum muslimin memiliki kemampuan. Memiliki kekuatan. Jadi kalau pemimpin sudah mau menegakkan jihad, punya wilayah kekuasaan, tapi mereka dari sisi kekuatan lemah, maka pada saat lemah tidak disyariatkan berjihad. Tidak disyariatkan. Ya, apalagi di kondisi sekarang ini, banyak dari negara Islam, ya, kalau senjatanya dari sisi persenjataan, ya, itu dibanding dengan negara-negara kafir, seperti pisau di hadapan apa? Tenteng tersebut, orang bawa pisau saja. Ya, persenjataannya tidak kuat. Dan ini semuanya kita tahu ya. Tidak perlu kita ceritakan. Soal ini sudah jadi rahasia umum. Ya, ada kelemahan mereka di dalam hal ini. Karena itu di kondisi lemah, tidak disyariatkan. Ya, untuk mengangkat tangan. Ya, saya sudah sebutkan ya, di Mekah tidak ada syariat. Karena lemah kaum muslim. Syariat jihad itu datang kepada Rasulullah bertahap. Pertama kali beliau diizinkan memerangi orang yang memerangi mereka. Setelah itu bertahap lagi. Diizinkan beliau memerangi kaum kafir di sekitarnya saja. Sebab dikhawatirkan membahayakan. Ya. Setelah itu baru tahapan terbuka jihad secara umum. Jelas ya? Itu tahapan-tahapan. Ya. Sesuai dengan kondisi dan kekuatan kaum muslimin. Dan di antara dalil disyaratkan kekuatan, disebutkan dalam hadis yang sahih, di akhir zaman nanti ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ya'juj dan Ma'juj ini ya, dua kaum yang sangat merusak di atas muka bumi. Ya, mereka sekarang ini terkurung. Ya. Mereka sekarang apa? Terkurung. Tapi nanti suatu saat mereka tua. Dan sekarang sudah terbuka lubang. Karena Nabi telah mengabarkan di masa beliau hidup bahwa lubang Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka seperti ini. Beliau isyarat angka 9. Ya, maksudnya dengan lubang seperti ini. Dia tunjuk dengan telunjuknya ke pertengahan ibu jari. Iya. Jadi terus terbuka, nanti suatu saat mereka bisa keluar. Kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj, umat tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya. Karena itu di akhir zaman pemimpin kaum muslimin, Imam Mahdi, Nabi Isa dan kaum muslimin itu diperintah untuk bersembunyi di gunung. Diperintah untuk bersembunyi di mana? Di gunung. Ya, dan Ya'juj dan Ma'juj ini mengalahkan semuanya. Sampai ketika mereka sudah merasa tidak ada yang mengalahkannya lagi di dunia, maka mereka berkata, mari kita seram penduduk langit. Ya, mereka arahkan senjatanya ke langit, dan fitnahnya senjata itu kembali dalam keadaan berlumur darah. Dibuat mereka semakin apa? Semakin lupa. Kemudian Allah binasakan mereka dari awal sampai akhirnya. Iya. Nah, sisi pendalilan kita perhatikan. Pimpinan kaum muslimin, Nabi Isa dan umat Islam disuruh kemana? Ke gunung. Tidak dikatakan perang saja. Kalau kalian mati kan mati syahid. Iya. Tapi disuruh apa? Bersembunyi di gunung. Ini menunjukkan bahwa jihad disyariatkan harus ada kekuatan. Iya. Karena itu sekali lagi ini urusan. Masalah jihad bukan urusan semangat, tidak semangat. Tapi ini urusan harus sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah syariat. Karena itu tadi saya sebutkan bahwa doktrin itu gampang mendoktrin. Iya. Diberikan doktrin jihad begini dan begitu. Apalagi sebagian orang kadang sudah frustasi. Banyak masalah di dalam kehidupannya. Oh, gampang direkrut, dijadikan pengantin. Iya. Kemudian, ya, terjadilah bom bunuh diri dan seterusnya. Jelas ya? Ini semuanya kerusakan dari arah apa? Arah pemikiran. Nah itu sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa mempelajari buku akidah itu penting. Karena disitulah kita meluruskan apa? Pokok-pokok dan sendi-sendi agama. Iya. Jadi ini secara global tentang kewajiban jihad. Kemudian kewajiban haji. Haji adalah wajib ya, sebagaimana yang telah dimaklumi. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak mewajibkan haji itu kepada seluruh manusia, kepada manusia, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukannya. Iya. Dan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu harus di bawah pimpinan seorang pemimpin. Iya. Dipimpin oleh pemimpin. Sebab ini dari ibadah disyaratkan kepemimpinan. Sama seperti sholat. Sholat itu sholat-sholat secara apa? Berjamaah kan? Ya. Ada imamnya. Dan asalnya menjadi imam, itu adalah pimpinan negara. Tuasa. Ya, maka di masjid-masjid, kalau ditunjuk oleh pimpinan negara, ya mereka yang menjadi imam. Tapi kalau pimpinan negara membuat peraturan keluasan siapa saja yang dipandang oleh pihak masjid jadi imam, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau pemerintah menetapkan, maka apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu harus diikuti. Ya. Demikian pula dalam khutbah Jumat. Demikian pula dalam mengajar. Dan ini memang tidak diatur di negeri kita ya, tidak diatur. Dan ini termasuk kelemahan di negeri kita. Ini kata diatur dengan baik, banyak sekali kebaikan di belakangnya. Iya, banyak sekali kebaikan di belakangnya. Karena itu negeri-negeri yang melaksanakan syariat ini, sampai khutbah Jumatnya diatur oleh pemerintahnya, itu kondisi negerinya lebih stabil. Kondisi negerinya lebih apa? Lebih stabil. Walaupun kadang pihak pemerintahnya sendiri ada pemahaman-pemahaman keliru. Ya. Ada pemahaman-pemahaman keliru. Tapi kalau dilihat kondisinya lebih stabil. Coba lihat ya negeri-negeri yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ke Saudi, ke Timur Tengah, nggak usah jauh-jauh. Dekat-dekat kita saja, Malaysia, Brunei yang mengatur, lihat stabil negeri mereka. Ya. Dari sisi keamanan, dari sisi apa namanya ketentraman, itu lebih tentram. Ya, sebab kalau di kondisi tertentu, ada kejadian, itu memang tugas para khatib menyampaikan. Dan disitulah tugasnya khutbah Jumat. Menerangkan apa yang harusnya dia diterangkan kepada manusia di kondisi yang mereka alami. Tapi sekarang ini mimbar-mimbar Jumat itu di Indonesia, ya kita mengadu kepada Allah. Ya, sebagian mimbar Jumat dipakai untuk kampanye. Hah? Sebagiannya lagi, kadang pembahasannya tidak ada kaitannya dengan urusan orang sholat. Ya, ada sebagian masjid pernah, ada yang khutbah judulnya peranan pramuka dalam pembangunan. Ya apa hubungannya? Ya? Sholat Jumat, tema khutbahnya peranan pramuka dalam apa? Pembangunan. Ya, ini semuanya dalam dari hal-hal yang menyedihkan. Jadi kalau diatur oleh pemerintah dengan baik, ya apalagi diikat dengan sunnah sesuai dengan tuntunan, maka insya Allah Ta'ala akan tercipta kestabilan tengah manusia. Sebab kondisi masyarakat, ada kondisi tertentu, perlu dilihat apa yang harus diberikan untuk mereka. Apa yang harus diberikan untuk mereka. Dan inilah yang tidak dijaga, tidak dipelihara. Dikata dipelihara dengan baik dan diikuti apa yang disepakati oleh para ulama di sini, insya Allah Ta'ala akan menjadi baik. Ya demikian pula haji, ya ketentuan haji itu dipimpin oleh pemimpin. Dan sekarang ini, ya dari setiap negara berangkat jemaah haji diatur oleh pemerintah, itu sudah masuk di dalam aturan yang diinginkan oleh syariat. Itu alhamdulillah adalah hal yang baik. Kemudian yang ketiga, kewajiban jihad dan haji bersama pemimpin hingga hari kiamat. Jadi ini tentang kewajiban. Iya. Ini tentang kewajiban terus berlaku hingga hari kiamat. Sebab ketentuan-ketentuan dalam hal ini memang diterangkan dalam hadis-hadis berlaku secara umum dan tidak ada yang memutuskannya. Tidak ada yang memutuskannya. Baik. Baik. Ini sudah waktu kita break dulu ya untuk istirahat. Kalau setelah sarapan pagi nanti kita akan sambung satu sesi lagi. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.